Bismillahirrahmanirrahim. Fatratul wahyi ya. Fatrah itu apa? Jeda ya, jeda wahyu. Jadi awal-awal turunnya wahyu itu Nabi Muhammad tidak terus-menerus mendapatkan wahyu ya. Ada periode atau masa di mana wahyu itu berhenti. Fatratul wahyi muddatun ya, lam yatafik alaihal muarrikhun. Jadi masa berhentinya waktu itu adalah masa yang di apa, yang ulama tarikh, ulama sejarah itu tidak sepakat berapa lama ya. Mereka tidak sepakat. Wa arjahul aqwalihim fiha arba'una yauman. Dari beberapa pendapat ahli sejarah, masa jeda wahyu itu selama 40 hari. Liyastadda syauqur rasul lil wahyi waqatkan. Dan mengapa Allah menghentikan sejenak turunnya wahyu itu alasannya agar Nabi merasakan kerinduan datangnya wahyu. Jadi yang cerita pertama turunnya wahyu itu Nabi merasa takut. Kemudian setelah beliau tahu bahwa itu wahyu, lalu saat wahyu itu berhenti, justru Nabi merasakan rindu datangnya wahyu. Dan itu memang benar-benar terjadi. Fa innal hal istadda bihi alaihi assalam hatta sara kullama ata zarwata jabal badalahu ayyarmiya nafsahu minha hadran min qati'atillahi lahu ba'da an arahu ni'matahu al-kubra wa yahtiyaruhu, panjang ya ini, wa yahtiyaruhu li ayakuna wasitatan bainahu wa baina khalqih. Jadi ini ada ceritanya ya, cukup ngeri juga ya. Dan kerinduan itu memang benar-benar terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad setiap kali beliau, sebentar ya, setiap kali beliau apa itu naik ke ujung gunung, ke apa bagian atas gunung itu, beliau berkeinginan untuk menjatuhkan dirinya dari sana. Jadi ya bukan bunuh diri ya, maksudnya ini hanya ungkapan dari kerinduan saja. Beliau ingin menjatuhkan diri dari sana karena beliau khawatir bahwa Allah sudah memutus wahyu dari beliau. Allah memutus wahyu darinya. Padahal sebelumnya Allah sudah memperlihatkan nikmat besarnya kepada Nabi. Nikmat besar itu adalah beliau dipilih sebagai pelantara antara Allah dengan makhluknya. Jadi seseorang itu setelah diberi satu kebahagiaan besar, lalu kebahagiaan itu dihentikan, itu kan rasanya ingin mati ya, rasanya ingin mati. Itu juga dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayabtadi lahul malaku. Qailan anta Rasulullah haqqan fayatma'innu khatiruhu wayarji'u amma azma alaihi hatta aradallahu ayyuthira lil wujud nuruddin fa'ada ilaihil wahyu. Jadi setelah Nabi ada keinginan ingin melemparkan tubuhnya dari atas gunung, lalu datanglah malaikat yang berkata, engkau benar-benar utusan Allah. Ya, jadi malaikat ini sebagai apa ya? Sebagai penghilang kerinduan. Ada malaikat yang nampak, yang apa itu, datang kepada Nabi dan berkata, engkau adalah utusan Allah. Engkau benar-benar utusan Allah. Sehingga setelah ada malaikat datang itu, hati Nabi menjadi tenang dan Nabi kembali bersemangat ya, kembali bersemangat. Bersemangat atas keinginan yang ada di dalam hati Nabi, yaitu menyebarkan agama Islam ya, sehingga Allah menghendaki agamanya, cahaya agamanya itu menyebar atau terlihat di seluruh alam semesta ini, lalu wahyu kembali datang ya. Jadi ini menceritakan terputusnya wahyu, audul wahyi, kembalinya wahyu. Sekarang wahyunya sudah kembali ya. Fa bainama huwa yamsi itsami'a sautan farafa'a ilaihi basaruhu. Di saat Nabi berjalan, tiba-tiba Nabi mendengar suara dari atas. Lalu Nabi mengarahkan pandangan ke sana. Lalu Nabi melihat ke atas. Fa'idal malakul ladzi ja'ahu bihira jalisun baina sama'i wal ard. Ternyata di atas ada malaikat yang mendatanginya di gua Hira. Malaikat itu sedang duduk di antara langit dan bumi. Ini entah gimana ini ya. Pokoknya ada malaikat yang duduk di antara langit dan bumi. Faraghiba minhu litadzakuri ma fa'alahu fil maratil ula. Lalu Nabi masih mengalami trauma, trauma bertemu pertama kali, sehingga Nabi mengalami ketakutan. Beliau masih mengingat apa yang dilakukan malaikat itu di pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama Nabi itu kan dirangkul dengan keras ya. Faraja'a waqal dasiruni. Lalu Nabi kembali pulang dan kembali berkata kepada istrinya Khadijah, selimutilah aku. Jadi dasiru dan jamilu itu maknanya hampir mirip ya, hampir ya. Selimutilah aku. Fa'anjalallahu ta'ala alaihi. Lalu Allah menurunkan satu surat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah lalu berilah peringatan. Jadi ini oleh para ulama, ayat ini adalah ayat pengangkatan Nabi sebagai Rasul ya. Kalau sebelumnya Iqra itu atau Ja'ayyal Muzammil itu adalah pengangkatan sebagai nabi. Ini di dalam kitab ini diartikan ya, hadzirin nasa min adzabillah illam yarji'u an wayyihim bama kana ya'budu aba'uhum. Jadi maksud dari fa'andir adalah berilah ancaman ya. Takutilah manusia-manusia dari azab Allah. Jadi Nabi diperintahkan untuk menakut-nakuti manusia dari azab Allah bila mereka tidak taubat dari perlakuan buruk mereka. Wahyu ini melenceng ya, melenceng dari jalan yang lurus. Dan mereka masih menyembah apa yang disembah oleh kakek moyang mereka. Jadi Nabi diperintahkan untuk menakut-nakuti kaumnya kalau mereka masih melenceng dan masih menyembah sesembahan yang dilakukan oleh kakek moyangnya. Karena orang Arab itu kan zaman dahulu, zaman jahiliyah itu ibadahnya mengikuti kakek moyang mereka ya. Kalau diingatkan Nabi maka jawaban mereka pasti apa? Mawajadna alaihi aba'ana. Wong ayah saya dulu begini, kakek saya begini, maka saya juga begini. Jadi ibadah mereka itu hanya murni mengikuti kakek moyang mereka saja. Semoga bermanfaat ya.